Mitra bisnis, persaingan pemilihan presiden semakin seru dengan telah dilaksanakannya beberapa putaran debat. Untuk membahas hal tersebut, segera kita berbincang dengan pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Mas Ikrar, bagaimana menurut Anda jalannya pemerintahan baru mendatang setelah adanya pemenang dalam Pilpres 9 Juli mendatang? Itu kan menjadi satu tanda tanya besar ya, kalau dari sisi Jokowi JK ini kan secara kebetulan ya, itu kan cuma ada satu mantan anggota Setgap ya, walaupun sekarang masih menjadi anggota Setgap yang bergabung di dalam koalisi itu ya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara kan partai lainnya ya, yaitu PDIP, PKPI, Partai Nasdem, Partai Hanura, itu adalah partai-partai non-pemerintah. Agak lebih berwasa mereka bisa menjabarkan dan juga bisa menyatakan bahwa inilah visi kami. Sementara kalau dari sisi Prabowo-Hatta, bahwa Prabowo menginginkan supaya pemerintahan ini akan menjalankan visi ekonomi kerakyatan. Sementara Anda tahu, lebih dari 90% anggota Setgap, termasuk juga Partai Demokrat, itu kan berada di kubu dia ya, terlepas dari Demokrat menyatakan sebagai partai yang netral. Kalau kita perhatikan ya, selama ini Prabowo selalu mengkritik pemerintahan SBY Budiono sebagai pemerintahan yang menjalankan ekonomi neolib, kapitalis, pro pasar, dan sebagainya. Sementara Anda tahu, wakil presiden atau calon wakil presiden yang dipilih oleh Prabowo, itu adalah Hatta Rajasa, yang adalah Menteri Koordinator Perekonomian, yang selama ini menjalankan ekonomi neolib yang dikritik oleh Prabowo dan kawan-kawan itu yang jadi satu tanda tanya besar juga ya. Dan kemudian ini akan terjadi suatu persoalan juga kalau memang koalisi ini benar-benar terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kenapa demikian? Karena dilihat dari sisi peta politik yang ada di situ ya, itu kan boleh dikatakan gabungan antara partai nasionalis ya, Golkar ya, kemudian ada juga partai sosialis kanan ya, dan partai-partai Islam. Bagaimana kemudian mempertemukan visi misi atas dasar ideologi ke dalam satu platform yang bisa diterima bersama dan akan dijalankan bersama. Kita sudah melihat bagaimana kesulitan dari pemerintahan SBY Budiono di dalam menjalankan program-program kerjanya karena adanya perbedaan-perbedaan ideologi politik yang ada di dalam pemerintahan itu ya. Selain itu, bagaimana potensi efektivitas pemerintahan yang mungkin terjadi jika salah satu dari kedua pasangan capres-cawapres ini berkuasa nantinya? Kita tahu di dalam Jokowi JK, yaitu kan boleh dikatakan mayoritas itu adalah partai nasionalis dan kemudian cuma satu partai yang berbasis massa Islam ya, khususnya dari kalangan Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, yaitu PKB. Dan kita tahu bahwa kerjasama antara Nahdlatul Ulama dengan PNI di masa lalu itu boleh dikatakan sangat baik ya. Karena itu kalau kita lihat di sini dalam kadar yang lebih baru ya, PDIP dengan kalangan Nahdliyin itu kan tidak terjadi suatu persoalan. Belum lagi nanti ada juga teman-teman Muhammadiyah juga yang ada di situ. Jadi mereka yang bergabung di sini kelihatannya adalah orang-orang yang memang memiliki visi bersama untuk kemajuan ya, bukan untuk hanya mengejar kekuasaan atau bagi-bagi kekuasaan semata. Semakin gemuk sebuah koalisi, semakin sulit dia untuk bisa bergerak ya. Kenapa demikian? Karena politik itu kan mengandung musyawarah mufakat, politik juga mengandung konflik dan konsensus ya. Dan kemudian politik itu juga kadang-kadang juga mengandung apa yang disebut dengan democratic bargaining. Dan kalau kemudian di dalam democratic bargaining, di dalam koalisinya Prabowo-Hatta itu misalnya sulit untuk kemudian ada kelompok yang mau menerima kekalahan ataupun kemenangan di dalam pemikiran mengenai menjalankan visi-misinya itu, Anda bisa lihat ya, itu akan terjadi terseok-seoknya jalan penjalannya pemerintahan mendatang gitu. Demikian pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti, saya Gery Sadewa.